Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Nabiyullah wa khaliluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an. Kita lanjutkan pelajaran kita yang berikutnya, yaitu mengenai firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah. Sekarang kita akan memasuki ayat yang berikutnya setelah kita membaca ayat yang ke-106, kemudian juga 107. Sekarang kita akan memasuki pada ayat yang ke-108 dari surat Al-Baqarah. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl? Wa man yatabaddalil kufra bil iman faqad dhalla sawa'as sabil." Apakah kalian ingin untuk bertanya kepada Rasul kalian, maksudnya di sini meminta. Nah, barakallahu fikum, ataukah kalian ingin meminta kepada Rasul kalian sebagaimana Nabi Musa alaihissalam diminta oleh apa? Oleh kaumnya. Namun permintaan di sini dalam bentuk al-inad, yaitu pembangkangan, wal mukabarah dan kesombongan. Wa man yatabaddal al-kufra bil iman, dan tidaklah atau dan barang siapa orang yang mengganti kekufuran dalam artian mengganti keimanan dengan kekufuran, faqabbala sawa'as sabil, sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Karena jalan yang lurus adalah jalan Allah Subhanahu wa taala, jalan yang menyeru kepada al-iman, jalan yang menyeru kepada tauhid, jalan yang menyeru kepada al-haq. Itulah jalan yang nam dikenal dengan siratul mustaqim. Kita lihat apa yang tafsirkan dalam al-mufassir ini, dalam tafsir ini, qala al-mufassirun, bal aturiduna ayyuhan nas an tatlubu min rasulikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam asya'a biqasbil inadi wal mukabarah. Naam. Jadi antas'alu sini bukan bertanya namun meminta. Karena terkadang sa'ala yas'alu maknanya adalah talaba yatlubu, meminta. Naam. Kemudian sa'ala yas'alu terkadang maknanya juga bertanya. Namun yang diinginkan di sini adalah na'am barakallahu fikum, bentuk dalam artian pertanyaan kepada orang-orang kufar yang mereka menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat di sini, qala al-mufassirun, bal aturiduna ayyuhan nas, bahkan apakah kalian ingin wahai manusia an tatlubu min rasulikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kalian meminta kepada atau minta dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asya' perkara-perkara because dil inadi wal mukabarah, dalam bentuk atau dengan tujuan inad, yaitu membangkang, wal mukabarah dan juga sombong. Ngam mukabarah pada asalnya mengingkari perkara yang sudah nyata, yang sudah diterima oleh benak manusia, namun dia ingkari bahwasanya kebenaran itu tidak benar, bahwasanya al-haq itu adalah batil dan semisalnya. Naam. Kama tuliba mislu dzalika min Musa, sebagaimana Bani Israel, nah sebagaimana mereka atau hal tersebut diminta dari Musa alaihissalam. Jadi dipermisalkan orang kufar yang meminta kepada Rasulullah perkara-perkara, naam barakallahu fikum, dengan tujuan untuk menentang dan juga membantah serta kesombongan, dipermisalkan sebagaimana kaum Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Nabi Musa alaihissalam. Wa'alamu, dan ketahuilah, anna man yakhtaru al-kufra wa yatruk al-iman, wa'alamu anna man yakhtaru al-kufra wa yatruk al-iman faqad kharaja an siratillahi al-mustaqim ila al-jahli wal-dhalal. Qala al-mufassirun, dan ketahuilah bahwasannya barang siapa yang lebih memilih kekufuran dibanding keimanan dan dia justru meninggalkan keimanan, sungguh dia telah keluar dari jalan Allah yang lurus, nam kepada jalan kebodohan dan kesesatan. Jadi barakallahu fikum hafizakumullah, ad-dalil yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah itu adalah jalan yang bisa menghantarkan kepada jalan yang lurus. Sebagaimana ungkapan ini sering kita dengarkan, yaitu ungkapan yang diungkapkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimatullah alaih di dalam kitab Madaridus Salikin, beliau menyatakan wa man faraqa ad-dalil dhalla 'an sawa'is sabil. Dan barang siapa yang memisahkan dirinya dari dalil, sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Wala dalila ilallah wal jannah siwal qur'ani was sunnah, kata beliau. Dan tidak ada dalil yang bisa menghantarkan kepada Allah dan surganya kecuali Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kemudian beliau melanjutkan wa kullu tariqin lam yashabha dalilul qur'ani was sunnah fahiya turuqul jahim wa syaitanir rajim. Dan setiap jalan yang tidak disandari atau tidak bersandarkan Al-Qur'an, atau setiap prinsip jalan metode yang tidak didasari Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka itu adalah jalan yang menghantarkan kepada neraka jahim, dan itu adalah jalannya syaitanir rajim, setan yang terkutuk. Naam barakallahu fikum. Jadi Al-Imam Ibnu Qayyim rahimatullah alaih telah menjelaskan dalam kitab Madarijus Salikin. Naam. Wa kullu tariqin lam yashabha dalilul Qur'ani was sunnah fahiya min turuqil jahim wasyaitanir rajim. Setiap jalan, prinsip, metode, ajaran yang tidak didasari atau tidak dilandasi Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka sungguh dia termasuk jalan yang menghantarkan kepada neraka jahim dan termasuk jalan setan yang terkutuk. Wal iyadu billah. Naam. Allah taala, Allah taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-109, wadda katsirun min ahli al-kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasada min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allah bi amrihi innallaha 'ala kulli shay'in qadir. Pada ayat yang ke-109 ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwasanya ahlul kitab al-yahud wal nasara berupaya semaksimal mungkin, berangan-angan kalau seandainya bisa menjadikan kalian itu murtad, nah, kembali kepada kekufuran yang semula kalian berada di atas keimanan. Bayangkan upaya mereka jahat sekali, karena orang Yahud dan orang Nasara itu tidak akan ridha kepada kaum muslimin sampai kaum muslimin sendiri ridha dan masuk ke dalam agama mereka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang sering kita dengar barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala menyatakan walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Naam. Dan sekali-kali orang Yahud dan orang Nasara tidak akan ridha kepada kalian hingga kalian atau hingga engkau mengikuti agama atau syariat mereka. Naam barakallahu fikum. Seperti itu. Dan upaya-upaya dan ucapan, lantunan kata-kata, perbuatan ataupun dengan cara-cara yang lain hingga mengalihkan na'am barakallahu fikum kaum muslimin menganut atau ikut dengan ajaran mereka. Wal'iyadu billah. Naam. Kita lihat sini, wadda katsirun min ahli kitab. Dan kebanyakan dari kalangan ahli kitab, mereka ingin dan mau atau berangan-angan kalau seandainya mereka bisa mengubah kalian, mengembalikan kalian kepada kekufuran yang setelah kalian beriman. Dalam artian kalian sudah beriman, mereka masih berangan-angan kalau kalian tuh kufur dan kembali kepada kekufuran. Seperti itu maksudnya. Sebagaimana akan dijelaskan dalam penafsiran nanti. Naam. Tapi dalam keadaan bagaimana? Karena mereka sendiri adalah hasad, memiliki sifat hasad, kedengkian dan iri dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka terkadang mengatakan kami akan mengikuti kebenaran yang diturunkan kepada kami, Bani Israel, yang turunkan kepada Al-Yahud, yang turunkan kepada Nabi Musa AS. Namun dari sisi lain, barakallahu fikum, ucapan tadi tidak dibenarkan oleh mereka, cuma sekedar ucapan saja. Oleh karena itu disebutkan oleh Imam Al-Mujaddid Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab beliau Masail Al-Jahiliyah, termasuk permasalahan-permasalahan jahiliyah adalah ucapan mereka bahwasanya kami akan mengikuti kebenaran yang diturunkan kepada kami. Jadi yang diturunkan kepada Nabi Musa berupa Taurat, kemudian yang diturunkan kepada Bani Israel, yang diturunkan kepada Yahud, itu mereka akan mengikuti. Adapun yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, kami tidak mengikuti. Bayangkan itu. Jadi ini termasuk kekufuran. Karena setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, tidak diperkenankan seorang pun, nah melainkan harus tunduk di bawah agama Islam ini. Tidak diperbolehkan menganut agama-agama selain Islam. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kemudian berikutnya, barakallahu fikum, jadi semua itu angan-angan mereka agar kaum muslimin atau orang-orang mukminin kembali kepada kekufuran. Nah, dalam keadaan mereka dengki dan hasad, memiliki rasa iri, nah yang bersumber dari diri mereka, setelah nampak dan jelas pada mereka kebenaran. Fa'fu wasfahu hatta ya'tiya Allah bi amrih. Namun jika mau dimaafkan, maafkan sehingga datang keputusan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mampu terhadap segala sesuatu. Qala al-mufassirun. Kita lihat ahli tafsir sini yang apa yang diucapkan mereka? Tamanna katsirun min ahli kitab. Jadi kebanyakan dari kalangan ahli kitab mereka berangan-angan an yarji'ukum. Naam. An yarji'ukum. Untuk mereka mengembalikan kalian ba'da imanikum, setelah kalian beriman. Jadi kalian beriman, mereka berupaya bagaimana kalian tuh keluar dari keimanan. Seperti itu. Nah, sebagaimana ayat yang tadi sudah kita sebutkan, enggak akan ridho mereka. Mungkin dengan cara melalui media sosial atau melalui teknologi-teknologi yang canggih, dan misalnya bagaimana caranya kaum muslimin senang dan bangga ridho dengan agama mereka. Walan tardha 'anka al-yahud wa al-nasara hatta tattabi'a millatahum. Dan tidak akan ridho orang Yahud, orang Nasara kepadamu hingga engkau mengikuti syariat atau agama mereka. Allahul musta'an. Kita lihat sini. Naam, tamanna katsiran min ahli kitab an yurji'ukum ba'da imanikum kuffaran kama kuntum min qabl ta'buduna al-asnam. Perhatikan. Jadi kebanyakan ahli kitab mereka berangan-angan untuk mengembalikan kalian menjadi kufar yang setelah kalian beriman. Dalam artian, kalian sudah beriman, ingin dikembalikan agar kufar, menjadi orang kufar, menjadi di atas kekufuran. Sebagaimana dahulu kalian menyembah berhala. Nah, seperti itu. Dulu kalian sudah menyembah berhala, masuk agama Islam, ingin lagi mereka ubah, biar kalian keluar dari agama Islam, murtad istilahnya. Murtad, Allahul musta'an. Bisabab al-haqq. Naam, bisabab al-haqq alladhi imtala'at bihi nufusuhum. Disebabkan apa? Sebabnya adalah kedengkian dan rasa iri. Alladhi imtala'at bihi nufusuhum, yang memenuhi jiwa-jiwa mereka. Mim ba'di ma tabayyana lahum sidqu nabiyillahi wa rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Setelah benarnya dan nampak di hadapan mereka kebenaran, benarnya Nabi Allah Rasulullah SAW benar adanya dan benar yang dibawa oleh Rasulullah, mereka iri dan dengki. Kok bisa? Nah, kita ini pengennya kebenaran itu hanya dipegang Nabi Musa saja, alasan mereka. Nah, barakallahu fikum. Namun kalau kita teliti dan kita telusuri bagaimana, dijelaskan bahwasannya mereka sekedar ucapan saja. Nah, kata mereka, kita akan mengikuti apa yang diturunkan kepada Nabi Musa. Padahal di dalam Taurat dan juga dalam Injil itu kebenaran bahwasanya adanya Nabi yang akan datang, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, setelah datang kepada mereka kebenaran, benar-benar datang Rasulullah dan kebenaran yang dibawa Rasulullah Al-Qur'an, nah barakallahu fikum, justru mereka mengingkari. Allahul musta'an. Kita lihat sini. Naam, fima ja'a bih. Jadi setelah nampak jelas di hadapan mereka kebenaran Nabi Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terhadap apa yang dibawa dengannya, mereka justru mengingkari dan justru mereka memiliki rasa hikat, yaitu kedengkian. Allahu musta'an. Fatajawazu amma kana minhum min isaatin wa khata'in. Maka fatajawazu, mereka pun naam saling memaafkan dari apa yang muncul dari mereka berupa kejelekan perbuatan dan juga kekeliruan. Wasfahu an jahlim, dan juga ampunilah dari enam kesalahan mereka karena bodoh. Jadi kebodohan mereka tidak masalah diampuni. Nah, namun barakallahu fikum wa hafizakumullah, sampai kapan? Hatta ya'ti Allah bihukmih fihim biqitalihim, hingga datang ketetapan Allah Subhanahu wa taala mengenai mereka dengan apa? Dengan nah memerangi mereka. Paham ya? Biarkan saja, maafkan saja dengan sebab kebodohan mereka. Namun dikarenakan mereka adalah inat, sudah kita sebutkan tadi ya, inat, yaitu mereka menentang wal mukabarah dan kesombongan yang ada pada diri mereka, Allah Subhanahu wa taala menetapkan nah dengan ketetapannya hikmah yang bijaksana, yaitu dengan nah barakallahu fikum, dengan cara untuk dengan cara memerangi mereka. Bikitalihim wa qad jaa wa waqa'a, dan sungguh telah datang dan telah terjadi. Naam. Wa sayu'aqibuhum li su'i af'alihim, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala akan menghukum mereka. Nah, siapa mereka ini? Ahlu kitab, al-yahud wa nasara. Allah taala akan menghukum mereka li su'i af'alihim, karena jeleknya perbuatan-perbuatan mereka. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir la yu'jizuhu syai'. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mampu terhadap segala sesuatu, dan tidak ada satu pun atau tidak ada sesuatu pun yang bisa membuat Allah taala lemah. Jadi Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mampu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang maha tunggal. Naam, zat yang maha agung, zat yang maha tinggi. Naam, kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak diiringi rasa ngantuk, tidak pula rasa apa? Tidak pula ngantuk, tidak pula tidur. Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk apa? Kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala dan kesempurnaan qayyumiyah Allah Subhanahu wa taala. Naam. Jadi itulah keadaan orang-orang Yahud wan Nasara wal iyadu billah, ingin sekali berupaya untuk merusak kaum muslimin, berupaya untuk merusak kaum mukminin agar mereka murtad dan kembali kepada kekufuran wa'iyadubillah, mungkin dengan cara pemberian-pemberian, hadiah-hadiah, ucapan-ucapan atau acara-acara dan yang semisalnya. Karena fitnah sebagaimana yang Rasulullah sabdakan dalam hadis yang sahih rawahu Muslimun dari hadis Abi Hurairah, nah gambaran daripada fitnah yang sangat mengerikan adalah qati'ul lail mudlim, bagaikan potongan malam yang gelap gulita. Yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yusbihu kafira, wa yusbihu mu'minan wa yusbihu kafira, yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya. Jadi ini fitnah yang sangat dahsyat, ini adalah fitnah dunia diantaranya barakallahu fikum, yaitu yang menjadikan seseorang di pagi hari masih mu'min, sorenya langsung menjadi kafir. Sorenya masih mu'min, pagi harinya sudah menjadi kafir. Paham ya? Ini banyak sekali kita saksikan. Yang dikenal dengan kristenisasi dan semisalnya. Nah, barakallahu fikum, berupaya orang kufar untuk menjadikan kaum muslimin ikut mereka. Dengan cara iming-iming pemberian-pemberian, mungkin satu kerdus indomie, ya kan? Atau mungkin dengan uang dan semisalnya, jabatan, titel, gelar, akhirnya. Nah, barakallahu fikum, mereka semula beragama Islam, berpaling dari agama Islam menuju agama kekufuran oleh iyadzubillah. Apa sebabnya tadi? Ya bi'u dinahu bi'aradina dunya, menjual agamanya dikarenakan mengharapkan segelintir dari dunia. Enggak banyak, sedikit saja. Gara-gara sedikit dunia, akhirnya agamanya dijual, manhajnya dijual, akidahnya dijual, sehingga dia semula paginya sunni salafi, sore sudah menjadi muftari hizbi wal iyadu billah. Atau sorenya masih sunni salafi, paginya sudah menjadi muktabih hizbi, karena menjual agamanya, menjual manhajnya demi mendapatkan segelintir atau sedikit daripada dunia. Nasallallahu salamat wal afiyah wa nasallallahu azza wa jalla bimanihi wa karamih an yujannibana anil fitan ma zahara minha wa ma batan innahu waliyyu dzalik wal qadiru alaihi. Subhanaka Allahu wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.